Mitra bisnis, kereta api merupakan alat transportasi yang cepat dan aman bagi masyarakat kebanyakan. Namun banyak sekali permasalahan yang mendera perkereta apian kita. Mulai dari gangguan sinyal, rel longsor, sampai kereta anjlok. Yang terakhir, Rabu pekan lalu, jalur KRL Jabodetabek putus akibat tanah longsor dan menelantarkan 30 ribu penumpang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat transportasi kereta api, Joko Setiowarno. Pak Joko, apa komentar Anda melihat permasalahan ini? Kejadian-kejadian, jadi di kereta api itu ada beberapa kecelakaan ya jenisnya. Kalau kecelakaan kereta itu kereta anjlok dan kereta lawan kereta gitu ya. Tapi ada juga kecelakaan yang sifatnya bencana alam. Contohnya yang longsor kemarin. Jadi bukan longsor itu sebagai akibat, tapi sebenarnya itu saya sudah melihat kondisinya di sana. Secara pasti bahwa itu limpasan air sungai yang berlebihan, yang tidak bisa ditampung sungai, sehingga masuk ke badan jalan, ke penduduk akhirnya ke badan rel. Nah, badan rel kebetulan di situ dia posisi relnya di daerah tanah cukup tinggi lah, terjal dia. Dan terjal dengan yang kuat dia bisa longsor. Bisa juga kecelakaan jenis lainnya. Nah, memang akhir-akhir ini tadi disebutkan ada sinyal dan sebagainya. Memang ini persoalan sudah sejak lama, jadi bukan persoalan sekarang. Di Jabodetabek itu, kalau saya tidak salah, ada 3 sistem sinyal, ya kan? Dan sudah cukup lama dan memang harus diganti. Diganti juga butuh biaya. Gitu ya. Nah ini memang porsinya ada porsi masing-masing, ada yang porsi di pemerintah, ada porsinya di operator, seperti itu. Kemudian ada beberapa tuntutan dari asosiasi pelayanan pengguna kereta api, itu juga salah satu yang mungkin diinginkan dalam kondisi ideal. Gitu kan? Cuman saya melihat sekarang itu kondisi perkeretaapian kita belum ideal, itu yang jadi persoalan. Langkah pencegahan apa yang bisa dilakukan agar kejadian ini tidak terulang, Pak? Kata kuncinya hanya satu kok. Bagaimana pemerintah itu perhatian pada public transport. Ya. Nah, sekarang ini, sampai saat ini, pemerintah public transport masih sangat-sangat kurang. Pemerintah lebih peduli pada industri otomotif, gitu kan. Jadi selama pemerintah tidak peduli dengan public transport, salah satunya adalah kereta api, gitu kan. Ya seperti ini hasilnya tidak ideal sekali. Jadi apapun nanti yang dituntut oleh masyarakat, tidak bakal ditemui, itu kata kuncinya itu saja sebenarnya. Nah, itu harus disadari oleh pemerintah, bukan oleh operator sebenarnya. Lalu, apakah butuh regulasi pendukung untuk bisa mengembangkan moda transportasi kereta api ini, Pak? Regulasi itu jelas pemerintah, kan? Nah, tadi keberpihakan pemerintah itu ada nggak pada public transport? Ya, benar? Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, karena apapun public transport itu tetap dari pemerintah, gitu kan? Ya, sebagai operator ya gitu-gitu saja. Ya. Jangankan kita berharap mungkin kereta api, orang sering dengar ada perusahaan lain yang mau, tapi ternyata ya perusahaan lain pun juga berpikir untuk masuk ke industri perkereta apian. Meskipun nanti mengatakan, wah nanti kalau seandainya perasaan diolah semuanya oleh pemerintah akan mau. Apa iya, saya bilang. Persoalannya itu, orang bisnis transportasi itu bukan bisnis murah, itu bisnis yang penuh risiko. Anda bayangin aja, umpamanya punya uang 50 miliar, ya. Itu mau bisnis kereta api atau bisnis angkutan bus. Mesti orang pilih angkutan bus. Karena kalau bisnis kereta api, seandainya gagal dia buka satu rute, ya kan, keretanya siapa yang mau beli? Kalau dia perusahaan bus, dia punya bisnis bus, dia gagal, bisnisnya masih bisa dijual. Artinya risikonya juga kecil. Nah, yang risiko-risiko besar ini, apalagi itu menyangkut saja di jumlah banyak, pemerintah lah yang harus memberikan perhatian yang lebih. Terakhir, Pak, peran dari publik maupun asosiasi untuk bisa mendesak pemerintah agar bisa dilakukan perbaikan dan pengembangan terhadap kereta api sendiri? Ya, peran asosiasi tentunya bagian dari masyarakat, ya berupaya terus-menerus, ya lewat anggota dewan, umpamanya mungkin lewat media seperti ini. Tapi kalau kita hanya mendesak hanya operator saja, itu nggak bakal mungkin bisa, ya kan? Kita justru mendesaknya adalah pemerintah, kebijakan pemerintah harus pro pada public transport. Itu beberapa media mungkin ya diganggu aja, kata itu mungkin tanda petiknya pemerintah akan mereka sadar, gitu kan? Sekarang juga contoh dengan ketidakperhatian pemerintah pada public transport, ya sekarang TTM kita mulai habis ini, ya cadangannya sudah mulai makin menipis, yang kuotanya juga sudah terbatas. Itu sebenarnya kita menyadarkan bahwa ini akibat dari kebijakan pemerintah tidak perhatian pada public transport, ya ini yang terjadi. Kalau ini terus-menerus ya kita juga merugi secara politis tentunya. Saya pikir ya, kalau kita sering mulai nanti pilihan legislatif, pilihan presiden, ya tentunya kita berusaha mendorong orang-orang yang pro public transportasi yang kita yang harusnya didukung, gitu kan. Demikian pengamat transportasi kereta api, Joko Setiowarno. Saya Wendy Lim.